Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahabat pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah kami umumkan sore tadi, bahwa insya Allah malam ini kita kedatangan tamu. Ini Ustaz Farhan, beliau baru tiba dari Yaman. Alhamdulillah malam ini sudah bergabung bersama kita di studio. Dan untuk malam ini beliau akan menyampaikan tausiahnya, yaitu tentang potret kehidupan ulama salaf atau ulama zaman dahulu. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana sikap mereka terhadap ilmu agama, bagaimana mereka mengamalkan ilmu agama, dan bagaimana mereka mengajarkan kepada murid-muridnya. Ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita kaum muslimin, karena pada akhir zaman ini atau pada masa kita hidup ini, ilmu semakin pudar, dan terkadang kita tidak bisa membedakan mana yang ilmu syar'i, mana yang ilmu betul-betul ilmu, dan mana yang bukan ilmu tetapi dipoles sehingga nampaklah seperti ilmu. Oleh karena itu, Ustaz akan menjelaskan pada malam ini potret kehidupan salaf terdahulu kepada kita. Berhubung karena Ustaz sudah bersama kita bergabung, kepada Ustaz kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Andai kata kalian menghitung-hitung akan anugerah dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, لا تحصوها, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, sesungguhnya manusia selalu melakukan kezaliman dan kekufuran. Ini adalah dua sifat yang sedikit dari antara kita yang terbersih dan terlepas darinya. Hanya kepada Allah lah kita memohon agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni akan dosa-dosa kita. Mengingat betapa banyaknya kezaliman, betapa banyaknya kekufuran, dan betapa banyak dosa demi dosa kita lakukan, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan dan melimpahkan kepada kita berbagai nikmat-Nya. Dialah zat yang telah berfirman, wa asbagha alaikum ni'mahu zahiratan wa batinah. Allah telah anugerahkan dan Allah telah limpahkan kepada kalian berbagai nikmat-Nya, zahiratan wa batinah, berupa nikmat yang nampak terang menerang bagi kalian maupun nikmat yang sifatnya batinah, tidak nampak. Sungguh benar janji syaitan iblis yang Allah hikayatkan kepada dalam Al-Quran Al-Karim, ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس لعنة الله عليه berkata kepada Allah, ya Allah, karena engkau telah memfonisku sebagai penghuni api neraka, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, niscaya aku akan selewengkan hamba-hambamu dari jalan yang lurus. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim, kemudian aku akan menyesatkan mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, aku akan mendatangi mereka dari arah kanan mereka dan dari arah kiri mereka. Wala tajidanna aktsarahum syakirin, sehingga engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan hamba-hambamu dalam keadaan bersyukur. maka semoga kita termasuk dari hamba-hamba yang Allah firmankan, wa qalilum min ibadiyasyakur, sangatlah sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Saudara dan saudari yang kucintai dan hormati, pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96.1 dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia ini, saya akan berusaha menerangkan dan menyebutkan potret kehidupan para salaf di dalam menjalani agama ini, sehingga hal tersebut, atau mudah-mudahan hal tersebut, dapat mengunggahkan hati kita, diri-diri kita ini yang telah banyak terkotori dengan kotoran berbagai dosa, jiwa kita ini yang telah jauh tergeser dari jalan Allah, yang jauh dari jalan yang telah ditelusuri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para ulama salaf. Karena kata Abu Hanifah radhiyallahu an, inna siratal salaf jundun min junudillah yuqayyidullahu biha qulubal ibad. Sesungguhnya mempelajari, mengetahui potret kehidupan para salaf di dalam beragama ini merupakan tentara Allah yang dengannya Allah mengugah hati-hati para hamba. Tentunya salaf kita, pendahulu kita, salaf artinya adalah pendahulu, sebaik-baik pendahulu kita secara mutlak yang berada di permukaan bumi ini adalah baginda, adalah nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah, potret kehidupan beliaulah yang telah Allah Subhanahu wa taala rekomendasikan secara mutlak di dalam Al-Qur'anul Karim. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir serta mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah hujjatullah yang ada di permukaan bumi ini, karena beliau seorang hamba yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu, yang tidak pernah berbuat di atas hawa nafsu, dan tidak pernah keliru. Karena kapanpun beliau keliru, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menegurnya. Allah lah yang telah berfirman dalam surat An-Najm, di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang telah diwahyukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, juz 28 dari Al-Qur'anul Karim, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَخُذُوهُ, maka ambillah, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, dan apa yang dilarang olehnya, maka tinggalkanlah, وَاتَّقُوا اللَّهَ, takutlah kalian kepada Allah, إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha keras siksaannya. Maka dalam surat An-Nisa, Allah mengancam orang-orang yang berani meninggalkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi petunjuk beliau, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, setelah terang, setelah jelas kepadanya petunjuk beliau, didatangkan kepadanya ini ayat Al-Quran, ini hadis Nabi yang sahih, tetap dia menolaknya, dia lebih memilih pendapat tokohnya, dia lebih mengedepankan hawa nafsunya, maka Allah menyatakan, min ba'di ma tabayyana lahul huda, apabila dia menyelisihi jalannya Rasul setelah terang kepadanya petunjuknya Nabi, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia tidak mengikuti jalannya para sahabat Nabi, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Maka kami akan palingkan dia kemanapun dia berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami akan sungkurkan dia ke dalam api neraka. Wa sa'at masira. Yang mana neraka itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Saudara dan saudari yang kucintai dan hormati, pendengar Syiar Tauhid Aceh 96.1 dimanapun anda berada. Sesungguhnya manusia, jenis manusia yang terdepan dan di saf yang pertama di dalam mengikuti dan mengambil suri teladan yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, humus sahabatul kiram. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini adalah tiga generasi yang telah direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abi Umamah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairal quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabatnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah para sahabatku. Generasi yang kedua, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah generasi mereka, yaitu generasi yang ketiga. Para sahabat, murid-murid para sahabat, dan murid-muridnya para murid-murid sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah generasi yang telah direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah diterangkan oleh buku-buku sejarah akan kebenaran rekomendasinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Sehingga ada baiknya pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama mendengar beberapa hadis maupun athar yang menceritakan bagaimana kehidupan para pendahulu kita, yang tentunya sebaik-baik mereka dan pendahulu kita yang harus kita ikuti secara mutlak adalah Nabi Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau adalah seorang hamba Allah yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi menyelamatkan umat Islam ini dari bahayanya api neraka. Beliau telah memperbelanjakan segala yang mahal dan yang murah dari apa yang beliau miliki demi sampainya hidayah Allah. Demi sampainya cahaya Allah, cahaya Al-Quran ini kepada umatnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqad nara faj'ala al-janadib wal farash yaq'na fiha wa huwa yadhubbuhunna 'anha wa ana akhidhun bihujazikum wa antum tuflituna min yaday." Sesungguhnya perumpamaan antara diriku dengan kalian. Dengarlah baik-baik, wahai saudara dan saudari yang aku cintai dan hormati. Nabi SAW bersabda, Nabi kita yang selama ini kita mengaku mencinta Nabi, menjunjung tinggi Nabi. Maka dengarlah baik-baik akan permisalan dan perumpamaan yang beliau sebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Sehingga kita dapat menyadari dan bercermin. Apakah kita termasuk dari permisalan yang jelek ataukah permisalan yang baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Matsali wa matsalukum kamatsali rajulin awqad nara." Sesungguhnya perumpamaan antaraku dengan kalian adalah laksana seseorang yang menghidupkan api di tengah malam. Faj'alal janadib wal farash yaq'na fiha. Tatkala orang tersebut menghidupkan atau menyalakan api di tengah malam, maka datanglah binatang-binatang kecil seperti belalang dan yang semisalnya mendekati api tersebut. Ini tentunya satu hal yang maklum bagi kita semua. Karena memang setiap ada api di malam hari, pasti di sana ada binatang-binatang kecil yang ingin mendekati api tersebut. Maka kata Nabi SAW, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqad nara." Perumpamaan aku dengan kalian adalah seperti seseorang yang menyalakan api di malam hari. Yang lantas datang binatang-binatang kecil seperti janadib, belalang dan yang semisalnya. mendekati api tersebut. Maka orang tersebut yadzubbuhuna anha, dia berusaha menyelamatkan hewan-hewan kecil tadi dari api tersebut. Demikianlah aku. Wa ana akhidhum bihujazikum 'anil nar wa antum tuflituna min yadi. Aku berusaha sekuat mungkin, jiwa dan raga aku kerahkan demi menyelamatkan kalian dari api neraka Allah. Aku pegang erat-erat hujazikum, pinggang kalian. Ini adalah sebuah permisalan bagi orang Arab akan kuatnya sebuah pegangan, dipermisalkan dengan seperti memegang pinggang. Wa antum tuflituna min yadi. Namun kalian sendiri yang melepaskan peganganku sehingga kalian terseret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Demikian sungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian tinggi dan besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi menyelamatkan kita semua dari api neraka Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal 'ilmi kamathalil ghaythil katsir." Sesungguhnya perumpamaan ilmu dan hidayah yang aku bawa itu laksana air hujan yang turun asab arda. Air hujan yang turun dari langit ke permukaan bumi. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah. Maka permukaan bumi ketika turunnya air hujan, model tanahnya ada tiga. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah. Ada yang model tanahnya baik. Bagaimana bentuk baik tanah tersebut di dalam menerima air hujan yang Allah turunkan dari langit? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, qabilatil ma' fa'ambatatil kala' wal 'ushbal katsir. Gimana model tanah tersebut ketika air hujan turun, dia dapat menyerapkan air hujan tersebut lantas menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Ini model tanah yang pertama, dia yang terbaik. Wa kanat minha wa asama minha ta'ifatun ukhra. Wa kanat minha ajalib. Sedangkan model tanah yang kedua adalah model tanah yang ajalib. Apa itu tanah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ajadib, wahai saudara-saudari yang kucintai dan hormati? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanah yang ajadib adalah ma qabilatil ma tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fa nafa'allahu bihan nas fasharibu wa zara'u wa saqau. Model tanah yang ajadib adalah tanah yang dia tidak menyerapkan air hujan tersebut, tetapi dia menggenangkan air hujan yang turun tersebut di atasnya. Sehingga air hujan yang turun tergenang. Semakin hari air hujan tersebut semakin banyak. فَنَفَعَلَّهُ بِهَنَّاسِ. Maka Allah dapat memberikan manfaat air hujan kepada manusia melalui model tanah yang kedua ini. Di mana mereka dapat menimba air hujan yang tergenang di atasnya untuk meminumnya. وَسَقَوْ. Dan untuk memberi minuman kepada binatang ternak mereka. Wazir'u, serta untuk menyirami tanaman-tanaman mereka. Ini model tanah yang kedua yang masih ada manfaat dan dapat pujian dari Nabi SAW, namun tidaklah lebih baik daripada model tanah yang pertama tadi. Wa kanat wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Sedangkan model tanah yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah qi'an, adalah laksana padang tandus. La tumbitu kala'an wa la tumsiku ma'an. Dia tidak menyerapkan air hujan tersebut lantas menumbuhkan tumbuhan, dan juga tidak membuat air hujan tersebut tergenang di atasnya. Air hujan turun kepadanya berlalu begitu saja. Ya, kalau orang Aceh bilang busodho, ya. Ratui hanai tamang, ratuneng hanai tamang, pelam ratku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Itulah perumpamaan orang-orang yang mempelajari agama Allah. Kalau model tanah yang pertama tadi seperti man faqaha fi dinna fa'alima wa 'allam, adalah seperti orang yang belajar ilmu, lantas dia berilmu dan dapat menyampaikan ilmu tersebut. وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ. Sedangkan model tanah yang kedua tadi adalah seperti orang yang dapat mengambil manfaat dari ilmu tersebut, namun dia belum dapat memahaminya atau dia belum dapat menyampaikan kepada orang lain. وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسَهُ وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. Sedangkan model tanah yang ketiga tadi, Qi'an, padang tandus, kalau orang Aceh bilang busodho, itu kata Nabi SAW, مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسَهُ وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. Itu seperti orang yang tidak mau meresponi dan memperhatikan hidayah yang aku bawa, dan dia tidak mau menerima hidayah yang datang dariku. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Apabila telah datang dariku sebuah petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk Allah adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhill wala yashqa, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ibnu Abbas menyatakan dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di kuburan dan hari kiamat. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, sedangkan barang siapa yang berpaling dari seruanku, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, maka kepadanya kehidupan yang sempit di dunia dan akhirat. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, dan pada hari kiamat kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Dia akan berkata, ya Allah, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira. Padahal ketika aku di dunia, aku adalah orang-orang yang dapat melihat. Maka Allah menyatakan, فَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Sesungguhnya ketika engkau di dunia dahulu, engkau meninggalkan seruan-seruan yang datang kepada engkau dari ayat-ayatku, dari Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi dibacakan dan dilantunkan, engkau membiarkan begitu saja, seakan-akan engkau tidak memiliki pendengaran dan penglihatan dan pemikiran. Maka Allah menyatakan, فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, maka pada hari ini demikianlah engkau akan ditinggalkan. Sungguh memang kehidupan yang baik ada tatkala seseorang kembali kepada agama Allah dan mau menelusuri jalan yang telah ditelusuri oleh generasi-generasi yang telah direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengamalkan semua amal saleh, dia seorang lelaki maupun seorang wanita, dan dibangun di atas keimanan, maka kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang jujur dan memperhatikan suri teladan yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk dari model tanah yang pertama atau minimal tanah yang kedua, jangan sampai menjadi model tanah yang ketiga. Allah takdirkan kita termasuk dari model tanah yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua juga alhamdulillah, adapun yang ketiga na'udzubillah. Maka setelah kita mendengar murattal berikut ini, insyaallah kita akan menyebutkan bagaimana potret para salaf di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana keseriusan mereka di dalam beragama, di dalam menuntut ilmu agama ini dan mengamalkannya. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baiklah para pendengar, itu tadi sudah disampaikan sedikit pembukaan oleh Al-Ustaz Farhan Hafizahullah. Dan bagi para pendengar mungkin yang ingin bertanya, bisa mengirimkan SMS ke nomor berikut ini, 0853-5830-5070, 0853-5830-5070. Dan pertanyaan yang masuk insya Allah akan dijawab oleh Al-Ustaz Farhan. Baiklah para pendengar, dimanapun Anda berada, kita mendengarkan merotan dulu, setelah itu akan kita lanjutkan kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Radio Syiar Tauhid Aceh bersama Al-Ustaz Farhan Hafizahullah. Bagi para pendengar yang baru bergabung bersama kita, tema kita pada malam ini adalah potret kehidupan salaf menjalankan agama. Baiklah, kepada para pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa mengirimkan SMS ke nomor berikut 0853-5830-5070. 0853-5830-5070. Baiklah Ustaz, kita lanjutkan materinya. Setelah itu akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Cepat balas Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96.1 dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Telah kita dengar bersama pada sesi yang pertama ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya dan wajibnya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau suri teladan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang sangat benar-benar mengikuti petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka siap mengorbankan jiwa dan raga mereka dalam membela beliau, mengikuti agama beliau, walaupun terancam nyawa, harta, dan kehormatan mereka. Karena mereka yakin, seyakin-yakinnya akan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tertera pada surat Al-A'raf, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعْهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'azzaruh mengagungkannya, wa nasaruh menolongnya. Sekarang beliau telah wafat, yang bisa kita tolong adalah agama yang telah beliau amanahkan dan beliau himbaukan segenap umat untuk memperjuangkan dan mendakwahkannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falladzina amanu bihi." Maka orang yang beriman kepadanya, wa'azzaruh mengagungkannya, wa nasaruh dan menolongnya. وَاتَّبِعُ النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعْهُ, serta mengikuti cahaya nur yang dibawa olehnya, yang turun kepadanya, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, maka mereka lah orang-orang yang telah beruntung. Abu Bakar radhiyallahu anhu ada sahabat Nabi SAW yang paling afdal, yang paling mulia. Beliau telah mengorbankan jiwa raga beliau demi membela Nabi dan agama beliau, serta menolong orang-orang yang memeluk agama beliau. Beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW dari kalangan kaum lelaki. Manakala kaum musyrikin mendustakan beliau, maka beliau adalah lelaki yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW dan membenarkan bahwa beliau seorang Nabi utusan dari Allah SWT. Beliau di awal-awal Islam, karena tekanan dari kaum musyrikin dan siksaan mereka, gangguan mereka yang luar biasa kepada sahabat-sahabat Nabi yang lemah karena mengikuti agama Nabi. Adapun Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak mampu mengganggu fisik beliau karena paman beliau Abu Talib masih hidup. Namun akan kita dengar bersama nanti bagaimana propaganda mereka, makar mereka, dan program mereka untuk membunuh Nabi SAW setelah wafatnya paman beliau Abu Talib, karena paman beliau adalah seorang tokoh. Adapun Abu Bakar, karena beliau seorang yang kaya dan seorang tokoh, maka mereka pun tidak mampu menyiksa beliau. Adapun sahabat-sahabat yang lain, maka disiksa oleh mereka. Sebab mereka ada yang budak, maka Abu Bakar membela dan membayarnya dengan harta beliau. Bilal radhiyallahu an, seorang sahabat yang berasal dari negeri Ethiopia. Naam, dari Ethiopia. Afrika. Naam. Beliau seorang budak, seorang yang berkulit hitam dan lemah. Maka karena beliau mengikuti ajaran Nabi SAW yang dianggap itu adalah ajaran yang telah menyelisih nenek moyang kaum musyrikin, maka mereka mengambilnya, mereka mengikatnya, dan mereka mengikatkan besi di atas punggungnya, lantas mereka bakar di bawah terik matahari. Mereka paksa Bilal ibn Rabah untuk meninggalkan Nabi dan agama beliau yang mereka anggap itu adalah agama yang telah menyesatkan manusia dan agama yang telah menyelisih agama nenek moyang kita. Mereka siksa sekuat mereka di bawah terik matahari. Bilal dengan ketegaran, keimanan yang telah menyentuh kalbu beliau, beliau tetap menyatakan ahad, ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kemudian tidak jauh dari apa yang dirasakan dan diterima oleh Bilal karena mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Adalah apa yang telah menimpa keluarga Yasir. Sahabat Yasir dan anaknya Ammar serta istrinya Sumayyah radhiyallahu anhu. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bagian siksaan yang luar biasa dari kaum musyrikin karena mereka mengikuti ajaran Nabi SAW. Mereka menyiksa keluarga Yasir, anaknya Ammar dan istrinya Sumayyah. Mereka mengikat Yasir, Ammar dan istrinya Sumayyah di sebuah jalan yang mereka lalui. Setiap kaum musyrikin yang melewati mereka, mereka menyiksa dan melakukan apa yang mereka mau terhadap Yasir, anaknya Ammar dan istrinya beliau Sumayyah. Sehingga Yasir terbunuh, meninggal karena siksaan mereka. Dan istri beliau Sumayyah radhiyallahu anha ditombak di kemaluan mereka. Maaf, maaf, cakap. Beliau ditombak di kemaluannya dengan pelepah kurma oleh kaum musyrikin. Maka beliau pun meninggal. Sehingga beliau adalah wanita yang pertama kali wafat karena siksaan kaum musyrikin. Karena beliau mengikuti ajaran Nabi SAW. Adakah wanita seperti Sumayyah di zaman ini yang mempertahankan agamanya sehingga nyawanya melayang di jalan Allah? Mungkin sebagian manusia sekarang, sebagian wanita sekarang, bila dia ditertawakan dan dicela atau dicemoohi karena dia berpakaian dengan busana Islam, karena menutupi auratnya, karena menjalani firman Allah, yudinina alaihinna min jalabibihin, hendaknya kaum wanita menutupi seluruh bagian tubuh mereka, mungkin dia akan melepaskannya dengan senang hati daripada orang ribut, daripada orang mencemoohi aku. Beda hanya dengan Sumayyah, beliau berjiwa besar untuk melayang. Beliau siap melayangnya jiwa beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau ditombak dengan pelepah kurma di kemaluannya, beliau tetap mengucapkan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Beliau tetap tegar untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tahu itulah kebenaran. Karena kebenaran bukan dengan mayoritas. Sebagaimana kesalahan bukan bersama minoritas. Maka melayanglah nyawa beliau di jalan Allah syahidah. Dan begitu pula suami beliau Yasir. Maka sisalah Ammar anak beliau. Beliau dipaksa untuk mengucapkan dan melakukan kekufuran. Maka beliau pun melakukannya dan mengucapnya karena terpaksa. Sehingga sebagian sahabat ada yang meragukan akan keislaman dan keimanan Ammar. Maka Allah turunkan ayatnya dalam surah An-Nahl. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang terpaksa mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Dan hatinya dalam keadaan tenang dengan keimanan. Maka Allah terangkan kepada para sahabatnya. Bahwa Ammar masih seorang muslim mukmin. Beliau mengucapkannya karena terpaksa. Demikianlah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Abu Bakar radhiyallahu an. Tatkala paman Nabi Abu Talib yang sebelumnya beliau adalah penghalang kaum musyrikin untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik, tatkala Abu Talib telah meninggal, maka mulailah kaum musyrikin bergerak untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membunuhnya. Bahkan mereka menjanjikan sekian ratus onta kepada orang yang mampu menangkap Nabi Muhammad SAW. Iyadan billah. Maka Nabi SAW pun diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Maka beliau pun pergi di malam hari. Dan beliau meminta Ali radhiyallahu anhu untuk tidur di tempat tidur beliau. Di ranjang beliau. Maka pergilah beliau ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan beliau menyewa onta dari seorang Yahudi. Di dalam perjalanannya, beliau mampir dan bersembunyi di Gua Hira. Kaum musyrikin mulai bertebaran ke sana dan ke sini untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai mereka berdiri di atas mulut goanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya Rasulullah, law anna ahadum absara tahta qadamihi la absarana. Ya Rasulullah, andai kata orang yang di atas kita ini melihat ke arah bawahnya, dia akan melihat kita. Lihat bagaimana perjuangan Nabi dan Abu Bakar. Dan bagaimana pertolongan dan sumbangsi Abu Bakar untuk menjaga Nabi dan membantu beliau di dalam mendakwahkan Islam ini. Beliau tahu kalau keluar bersama Rasulullah akan ditangkap oleh kaum musyrikin dan mudah dicari dan akan melayang nyawanya. Tetapi hal itu menjadi ringan tatkala mengingat akan bertemu dan surga dan mendapati serta meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Hal itu menjadi ringan bagi Abu Bakar. Tatkala Abu Bakar melihat ke atas, ke mulut goa, beliau melihat mereka telah berdiri di atas mulut goa dan mulut goa tidak tertutup. Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, "Law an ahadum absara tahta qadamihi la absarana." Kalau mereka melihat ke arah bawah, niscaya mereka akan melihat kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Abu Bakr, ma dhannuka bi ithnain Allah tsalithuhuma?" Wahai Abu Bakar, apakah engkau mengkhawatirkan tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah yang bersama mereka? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamkan keberanian, sifat kesatriaan kepada pada jiwa Abu Bakar di dalam membela agama Allah. Inilah yang harus tertanam di jiwa-jiwa kita. Bahwa dengan kita mengikuti agama Allah, membela agama Allah, berjuang demi agama Allah, melakukan sumbangsi untuk agama Allah, bahwa Allah akan turunkan pertolongannya kepada kita. Allah lah yang telah berfirman dalam surat Muhammad, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, bila kalian menolong agama Allah, Allah akan tolongkan kalian. Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan langkah-langkah kalian. Bagaimana Allah angkat Abu Bakar di hadapan manusia? Allah angkatkan Abu Bakar dalam Al-Qur'anul Karim. Di mana Allah sebutkan idhuma fil ghar, tatkala mereka berdua Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Beliau disebutkan dalam Al-Qur'an yang akan dilantuni oleh kaum muslimin hingga hari kiamat. Beliau mendapat predikat yang sangat tinggi dari kalangan para sahabat Nabi. Di mana beliau adalah sahabat yang paling mulia dan telah dijamin masuk surga semenjak beliau hidup, semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beliau. Demikian juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talha. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Abu Talha itu adalah sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang paling banyak hartanya. Dan di antara harta yang beliau yang paling berharga di sisi beliau adalah sebuah kebun yang dekat dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Abu Talha mendengar firman Allah dalam surat Ali Imran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sesungguhnya kalian belum merasakan manisnya keimanan hingga kalian mampu menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Maka Abu Talha seketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya Rasulullah, aku adalah ansar yang paling banyak harta dan harta yang paling berharga di siku adalah kebun ini. Wa inni aj'aluha fi sabilillah." Ya Rasulullah, aku jadikan ini semua untuk di jalan Allah. Subhanallah. Bagaimana ringannya tangan mereka, hilangnya dan bersihnya hati mereka dari sifat pelit tatkala itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengetahui dan mereka yakini, "Wa ma anfaqtum min syai'in fallahu yukhlifu." Tidaklah kalian menginfakkan sesuatu melainkan Allah akan menggantikannya. Mereka yakin akan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa min malin, ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin." Harta itu tidak akan terkurangi dengan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari bagian infak. Sekilas dari Abu Talha. Demikian juga Anas bin Malik, beliau siap menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Para sahabat yang lain juga demikian. Maka siap berhadapan dengan keluarga mereka tatkala berperang demi mengangkat bendera tauhid, demi mengangkat bendera pengesaan kepada Allah. Mereka berhadapan dengan saudara-saudara mereka di medan perang yang belum Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan pamannya Abu Jahal di dalam perang. dan juga para sahabat yang lain, ada yang Islam kemudian sebab keislaman mereka, mereka diusir dari rumah mereka dan mereka diancam terhadap nyawa mereka, tidak membuat mereka goyang. Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi SAW yang berasal dari Persia, bukan dari bangsa Arab. Sungguh cerita beliau mendapatkan hidayah Islam ini adalah cerita yang unik, yang banyak menyimpan dan memberikan pelajaran kepada kita. Di mana beliau ada seorang anak tokoh, seorang tokoh dari anak seorang tokoh. Bapaknya seorang yang diamanahkan untuk menjaga api sebagai sesembahan mereka di masa itu. Maka perjalanan beliau yang penuh lika-liku dari satu agama ke agama berikutnya, dari satu pendeta ke pendeta berikutnya, hingga beliau mendapatkan sebuah berita bahwa ada seorang nabi utusan Allah telah datang di bumi Arab. Maka beliau siap menjualkan dirinya kepada pada saudagar yang datang ke daerah beliau. Beliau siap memberikan kepada mereka apa saja yang mereka inginkan dengan syarat sampaikan aku ke tempat ini demi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertemu sehingga mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala setelah melewati perjalanan yang penuh lika-liku. Berpindahnya beliau dari satu agama, dari satu aliran ke aliran berikutnya, dari satu pendeta ke pendeta berikutnya sampai di akhir perjalanan beliau, beliau dijual oleh saudagar tersebut sehingga beliau menjadi budak. Beliau siap demi sampai dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para ulama, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, setelah mereka, jiwa dan raga mereka, apa yang mereka miliki dari pemedaraan yang mereka miliki, mereka tuangkan dengan ringan, dengan mudah untuk di jalan Allah. Imam Malik radhiyallahu anhu, imam yang besar, imam kaum muslimin, tatkala mengharuskan beliau menjual atap rumahnya demi menuntut ilmu, maka beliau menjual atap rumahnya. Beliau siap bersabar hidup di dalam rumah yang akan terkenai air hujan demi dapat melanjuti menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sa'id ibn Musayyab, menantu Abu Hurairah, beliau menyatakan, wa in kuntu la arhalu ayyaman walayaliyan li haditsin wahid. Aku telah melakukan perjalanan berhari-hari, bermalam-malam demi mencari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari, beliau dari Bukhara. Abu Daud dari Sijistan. At-Tirmidzi juga demikian dari Samarkand, dari luar daerah Arab. Imam Ahmad menempuh perjalanan satu bulan penuh dari Basra, Irak, menuju ibu kota Yaman, San'a, untuk menimba ilmu ke Abdul Razak bin Hammam. Kalaulah bukan ba'dallah perjuangan mereka yang demikian besarnya dalam membela dan mempelajari ilmu agama ini, niscaya agama ini tidak sampai kepada kita. Al-Imam Syafi'i, beliau lahir dalam keadaan anak yatim. Dan beliau dari Ahlul Bait. Beliau dididik oleh seorang ibu yang memiliki cita-cita yang tinggi terhadap anaknya. Beliau dididik oleh seorang ibu, beliau seorang anak yatim dari keluarga yang miskin, tetapi tidak menghalangi beliau untuk tetap mempelajari ilmu agama Allah. Hingga karena kemiskinan beliau, beliau tidak mampu membeli pena dan lembaran kertas untuk menulis ilmu, maka beliau menulis di lempengan-lempengan batu. Beliau menulis hadis-hadis Nabi di dinding-dinding rumahnya. Beliau menulis hadis-hadis Nabi di papan-papan hingga memenuhi rumahnya. Suatu saat ibunya berkata, wahai Muhammad, kan nama beliau Muhammad bin Idris, sampai kapan engkau melakukan demikian? Karena ini akan memenuhi rumah kita yang kita tinggali. Maka Imam Syafi'i pun mulai mengambil satu persatu dari lempengan-lempengan batu tersebut, papan-papan tersebut, beliau menghafal satu demi satu. Setelah beliau hafal, baru beliau bakar dan beliau buang. Lihat bagaimana pengorbanan mereka di dalam menuntut ilmu agama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Di dalam riwayat Imam Muslim beliau menyatakan wa inni la akhiru baina mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah. Aku pernah pingsan tersungkur, jatuh tersungkur antara mimbarnya Rasulullah dengan kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Fayaji'ul ja'i, datanglah seseorang, fayadh'u rijlahu fi 'unuqi, dia meletakkan kakinya di leherku, dia menyangka bahwa aku adalah orang kesurupan atau dia menyangka bahwa aku adalah orang gila. Padahal aku bukanlah orang gila, melainkan yang membuat aku tersungkur karena kelaparan yang aku tahan dan aku bersabar di atasnya demi mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya cerita-cerita yang seperti ini dapat menggugahkan hati kita. Wahai segenap kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai dan hormati, untuk semangat menuntut ilmu agama ini. Karena ilmu agama ini, mempelajari ilmu agama ini adalah pintu besar, jalan yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, Al-Imam Syafi'i berkata, al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatuhu wa ma siwa dzalika fa min wasa'isi syaitan. Ilmu yang benar, kaidah beragama yang tepat adalah Allah berfirman, rasulnya bersabda dan sahabatnya berkata. Bukan kata fulan dan kata alan. Kata guru saya demikian, kata guru saya demikian. Tetapi apa yang guru kita katakan tersebut, kitab yang kita pelajari tersebut, apakah dia berpijak, berlandasan dari Al-Quran dan As-Sunnah? Dan apa yang telah dijalani oleh para sahabat Nabi? Kalau benar, memang itulah ilmu. Maka kata Nabi SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kita harus ilmiah, wahai kaum muslimin dan kaum muslimat. Di dalam perkara dunia saja, ketika seseorang membuat skripsi, di dalam melanjutkan pendidikannya di universitas, dia di situ diminta untuk mempertanggungjawabkan keilmiahan tulisan dia. Dia ditanya, apa landasan kamu? Apa pijakan kamu? Siapa pendahulu kamu? Ini perkara dunia. Padahal dia menulisnya untuk mendapatkan titel S1, sarjana ekonomi, dokter, atau yang lainnya. Jadi didik untuk berhati-hati. Maka perkara agama yang ujungnya hanyalah dua, tidak ada tiganya, yaitu surga ataupun neraka, iyadzin billah. Maka kita harus lebih berhati-hati di dalam menerima perkara agama. Kita tidak menerima kecuali sesuatu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW serta telah ditempuh dan dijalani oleh sahabat Nabi SAW. Kata Imam Malik radhiyallahu anhu, Man ibtada'a fi dinillah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Kata Imam Malik, perhatikan baik-baik ucapan Imam Malik ini. Ucapan beliau ini disebutkan dalam kitab-kitab akidah sebagai lambang Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam beragama, sebagai bentuk akidah dan keyakinan, sebagai bentuk kaidah mereka Ahlus Sunnah di dalam beragama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata, "Man ibtada'a fi dinillah," barang siapa yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama Allah, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Berarti dia telah menuduh Nabi ini berkhianat dalam menyampaikan agama ini. Karena Allah menyatakan, ya ayuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan seluruh apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Kok ada sebuah amalan dia lakukan, dia katakan bagian dari Islam. Bahkan orang yang tidak melakukannya, dia sesatkan dan dia cemoohkan. Bahkan dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi anehnya Rasulullah tidak pernah menyuruh. Apakah Rasulullah khianat? Tidak menyampaikannya? Ini tidak mungkin. Atau kita menyangka Nabi SAW lupa? Maka Allah tidak lupa. Karena Allah wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak akan pernah lupa. Bila Rasulullah lupa menyampaikannya, maka Allah akan katakan kepada malaikatul maut, tunda dulu kematian Nabi Muhammad hingga dia menyampaikan perkara ini. Apakah mungkin perkara yang besar, yaitu berkaitan dengan memuliakan Nabi, menjunjung tinggi kehormatan Nabi, mengenang beliau, Lantas Rasulullah tidak menyuruhnya. Anak-anak Rasulullah yang telah beliau lahirkan tidak melakukannya. Para sahabat yang jumlahnya ribuan, mereka juga tidak melakukannya. Dan tidak menghimbau kepada hal tersebut. Empat madhab. Imam empat madhab, Imam Maliki, Imam Syafi'i, madhab Hanafi, Hambali juga tidak melakukan hal tersebut dan tidak mencantumkan di buku-buku mereka. Padahal Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm, dalam kitabnya Ar-Risalah, cara kita membuang hajat beliau ajarkan. Cara buang air kecil, cara buang air besar. Kalau kita membuang air besar atau buang air besar tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, apa doa masuk WC dan apa keluar masuk WC, itu disebutkan oleh Imam Syafi'i. Apakah mungkin perkara yang besar yang itu berkaitan dengan pribadi Rasulullah, memuliakan beliau, mengenang kehidupan beliau, lantas beliau tidak mengajarkan dan tidak menyampaikannya? Maka kembali, hendaknya kita kembali mengoreksi apa yang telah biasa kita lakukan. Karena seperti pepatah Arab menyatakan, al-jahlu bisyai' aduwwullah. Karena tidak tahu, akhirnya dia memusuhi. Karena tak kenal, makanya tak cinta. Karena tak cinta, makanya tak sayang. Itulah manusia. Ketika dia melihat ada orang yang aneh dengannya, dia langsung serta-merta memfonis sesat, menyesatkan. Aliran baru. Padahal bisa jadi, yang dia pegang, itulah ajaran Nabi SAW. Oleh karena itu, kaidah dalam beragama, kata Imam Syafi'i, adalah Allah berfirman, Rasul bersabda, dan sahabat berkata. Apabila seorang berada di atas kaedah yang Imam Syafi'i sebutkan ini, dia selalu terbimbing dan stabil dimanapun dia berada. Tetapi kalau kaedah dia dalam beragama, bagaimana mayoritas manusia, kiban urung, kelagian ajuhana mangan, masa tanya, toh yang mana lagian. Maka dia akan selalu bimbang. Ketika dia di Asia, mayoritas manusia mungkin dengan warna alam. Dia ke Timur Tengah, manusia dengan warna lain. Dia ke Afrika, di sana mazhab Hanafi. Dia ke Timur Tengah, sana Hambali. Dia di Indonesia, dia Syafi'i. Dia bingung mau ikut yang mana ini. Kita harus ikut mayoritas. Kalau dia ke Pakistan atau ke Bangladesh, kebanyakan mereka mengutamakan cebok itu dengan menggunakan batu. Berarti dia harus pindah-pindah mazhab. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa beragama itu bukan dengan melihat mayoritas, tetapi melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Allah menyatakan walakinna aktsarahum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui kebenaran sehingga mereka berpaling. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita berjalan di atas jalan yang benar. Saya dan Anda, wahai saudara-saudari yang kucintai dan hormati, pendengar Syiar Tauhid Aceh 96.1 dimanapun Anda berada, saya dan Anda semua belum dapat jaminan selamat dari api neraka Allah. Saya dan Anda semua, kita belum dapat jaminan dan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Kita hanya bisa mempelajari dan mencari mana yang benar. Apabila itu sesuatu yang benar, maka hendaknya kita gigit dengan gigi geraham kita. Jangan kita melepaskannya. Jemaahan manusia, celotehan manusia itu ringan kita lalui dibandingkan api neraka Allah yang satu hari di dalamnya bagaikan 50 ribu tahun di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memberi petunjuknya kepada kita hingga kita bertemu dengannya. Lebih dan kurangnya ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Insyaallah berikutnya kita akan mencoba membuka beberapa pertanyaan yang telah masuk ke redaksi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wa barakallahu fikum. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, karena waktu sudah larut malam, kita langsung membahas pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kita. Mulai terus Ustaz untuk menghemat waktu. Ini pertanyaannya dari nomor 0853 60 29 sekian. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa saja yang kita lakukan agar kita mendapat syafaat Rasul di hari kiamat? Apakah golongan 72 akhirnya surga? Karena mereka juga umat Rasulullah SAW. Akhirnya masuk? Masuk surga. Walaupun masuk neraka dulu, Ustaz, maksudnya mungkin ya? Di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa saja amalan yang hendaknya kita lakukan agar mendapatkan syafaat Nabi SAW? Yang pertama, kita harus mencintai Nabi SAW. Yang kita realisasikan dengan mengikuti dan menelusuri jalan yang telah beliau tempuh. jangan kita seperti pepatah Arab menyatakan tad'i hubbahu ta'sihi wa tad'i hubbahu innal muhibba liman ahabba yuhibbu yuti'u ta'sihi wa tad'i hubbahu innal muhibba liman ahabba yuti'u. Pepatah Arab menyatakan engkau memaksiatinya, bagaimana engkau mengaku mencintainya? Innal muhibba liman ahabba yuti'u. Karena yang namanya orang mencintai seseorang, dia akan mengikutinya. Maka kita jangan seperti pepatah ini berkata. Kita mencintai Rasulullah, berharap akan syafaat beliau. Tetapi antara beliau dengan kita, laksana barat dan timur. Oleh karena itu, Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam sebuah hadis Nabi SAW, bertanya, Man as'adan nas bisyafaatika yawmal qiyamah? Ya Rasulullah, siapa yang paling gembira dan yang paling beruntung dalam meraih syafaat engkau di hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, adalah orang yang menegakkan mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah, penuh dengan keikhlasan dari hatinya. Ketika dia mengucapkannya, dia tahu maknanya, bahwa maknanya adalah harus menafikan seluruh bentuk ibadah kepada selain Allah dan diberikannya hanya kepada Allah, dan harus membersihkan diri dari berbagai bentuk kesyirikan. Ini jawaban Rasulullah SAW. Maka kita harus bersungguh-sungguh dalam mempelajari jalan beliau. Karena bagaimana kita akan mengikuti beliau dalam keadaan kita tidak mengetahui anjuran beliau, tidak mengetahui petunjuk beliau. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, atau sebaliknya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan amalan yang dengannya seseorang akan bisa bersama Rasulullah di hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa man yuti'i Allah wa ar-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, mereka bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan bersama orang-orang saleh, mereka adalah sebaik-baik sahabat. Yang kedua, dengan kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita untuk mendapatkan syafaat beliau. Doa tersebut bunyi, Allahumma syafi' fiyya syafa'ata nabiyyik. Ya Allah, berikanlah syafaat yang telah Engkau berikan kepada Nabi Muhammad kepadaku. Karena syafaat itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua syafaat tidak akan terwujudkan kecuali dengan izin Allah dan diminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meminta kepada nabi karena beliau telah meninggal, jangan kita meminta kepada wali karena itu adalah doa. Sedangkan doa, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kalian langsung kepadaku. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah agar senantiasa kita beristiqamah, berkomitmen di atas agama yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana kita akan mendapatkan syafaat beliau dan bagaimana kita akan bersama beliau sedangkan jalan yang kita telusuri bukanlah jalan beliau, dan tentunya tidak ada jalan untuk hal itu semua kecuali dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan yang kedua, apakah 72 golongan tersebut akan masuk surga akhirnya nanti? Hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa sataftariqu ummati ila 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Qalu wa ma hi? Qala hiya ma ana alaihi wa ashabil yum. Umatku akan berpecah belah 73 golongan. Ingat, ini dah hadis Nabi, bukan dari kantong para penceramah. Nabi menyatakan mereka akan berpecah belah 73 golongan. Hadisnya disahihkan oleh Imam Bukhari, disahihkan oleh Imam Tirmizi, disahihkan oleh Imam Hambali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari 73 golongan ini semuanya dalam api neraka kecuali hanya satu. Para sahabat bertanya, siapa mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan aku dan para sahabatku hari ini. Para ulama yang menerangkan hadis ini menyatakan bahwa 72 golongan ini semua mereka muslim. Semua mereka belum keluar dari Islam karena mereka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maksud dari itu mereka masuk ke dalam api neraka nanti juga akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang masuk ke dalam api neraka itu terbagi menjadi dua. Yang pertama orang-orang kafir yang mereka memang penghuni api neraka. Kalau mereka masuk tidak akan keluar lagi. Adapun kaum muslimin yang Allah masukkan ke dalam api neraka tatkala mereka berhak untuk mendapatkannya. Maka Allah masukkan mereka ke dalamnya hingga mereka bersih dari dosa-dosa mereka. Lantas Allah keluarkan mereka dari api neraka. Kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Akan tetapi pertanyaannya. Mampukah kita mampir di api neraka Allah sebelum masuk surga? Yang mana Nabi SAW bersabda, inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan. Penghuni neraka Allah yang paling ringan siksaannya adalah seseorang yang diletakkan di bawah kakinya dua bara api lantas meleleh dan meletus otaknya. Ini penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Sehingga jangan kita dipermainkan oleh syaitan. Allah tidak mengapa. Kita kan muslim. Ya, niemai. Dosa. Nanti akan Allah bersihkan sebelum Allah masukkan ke surga. Allah bersihkan di mana, mas bro? Allah bersihkan di api neraka. Bukan di salon. Yang satu hari di dalamnya bagaikan 50 ribu tahun di dunia. Maukah kita? Sabarkah kita? Mampukah kita bertahan di dalamnya? Sehingga kita bermudah-mudahan dalam perkara syubhat. Bermudah-mudahan dalam perkara maksiat. Bermudah-mudahan dalam perkara asyubuhat, hal-hal yang dapat memberi kerancuan dalam perkara agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita termasuk dari hamba-hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari Bapak Rudi di Kampung Laksana. Bagaimana caranya agar tetap istiqomah mengingat iman kadang suka naik dan turun, Ustaz? Tepat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan kita. Dan senantiasa menjaga kita tatkala keimanan kita turun. Karena ini merupakan sunnatullah. Iman itu yazidu wa yanqus. Terkadang bertambah, terkadang berkurang. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, inna likulli amalin syirratan. Walikulli syirratin fatarah. Faman kanat fataratuhu ila sunnati faqad aflah. Waman kanat fataratuhu ila ghairi sunnati faqad ahlak. Setiap aktivitas ibadah, aktivitas itu ada semangat yang tinggi. Dan di setiap semangat tinggi, pasti ada kefuturan. Ya, kelemasan. Ya, kelemahan dalam semangat. Maka barang siapa yang ketika semangatnya melemah, imannya turun, ketika dia futur, dia kembali kepada sunnahku, maka dia sungguh telah beruntung. Suntuk baca Al-Quran, dia kembali kepada sholat sunnah. Suntuk dari bab puasa, dia futur dari bab puasa. Dia kembali kepada bab menghadiri majelis-majelis ilmu. Banyak. Dari satu sunnah ke sunnah yang lain. Sedangkan barang siapa yang dia futurnya ketika lemah imannya, kembali kepada lain, kepada selain sunnahku, keluar dari garis syariat, maka dia akan binasa. Ini salah satu sebabnya. Sebab yang kedua adalah mencari teman dan pergaulan yang baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu jalisus salih jalisus suk ka hamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan pergaulan yang baik dengan pergaulan yang jelek seperti seorang yang bermain bergaul dengan penjual minyak wangi dan orang yang bergaul dengan pembakar besi. Fahamilil misk imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Penjual minyak wangi, kalau engkau bergaul dengannya, bisa jadi engkau mendapatkan hadiah sebotol minyak wangi, kata Nabi SAW. Engkau dapat membelinya, atau minimal engkau mendapat mencium bau yang enak. Demikian juga bila engkau bermain dengan teman istiqamah, teman yang agamis, walaupun hari pertama, hari kedua, hari ketiga, engkau belum bisa seperti dia. Tetapi engkau tidak akan menjadi orang jahat. Seperti orang-orang yang di luar pergaulan dengan orang-orang yang soleh. Paling tidak engkau bisa menjaga apa yang telah ada. Tidak hilang apa yang telah ada. Oleh karena itu dalam pepatah dikatakan, tashabbahu bil khiyari wa illam takum mithlahum fa inna tashabuha bil khiyari falahu. Berusahalah engkau untuk menyerupai orang-orang yang baik. Walaupun engkau belum seperti mereka. Karena berusaha bergaul, mendekati mereka, menyerupai mereka, itu sebab keberuntungan. Maka kata Nabi, bermain dengan orang soleh seperti bermain dengan penjual minyak wangi. Dia akan menghadiahkan atau engkau akan dapat membeli, atau minimalnya engkau mendapatkan bau yang enak. Sedangkan bila engkau bermain dengan orang yang jahat, orang yang tidak agamis, tidak memperhatikan agamanya, yang penting dunia, dunia, dunia, walaupun sholat lima waktu sering bolos, dia lupa bahwa yang agama ini adalah sholat. Perbedaan antara mukmin dengan kafir adalah sholat. Dia lupa akan hal itu. Dia lupa meninggalkan sholat lima waktu secara kuliah. Itu sebab keluarnya seseorang dari Islam. Maka kata Nabi, kanafiqul kir, seperti bermain sama tukang las. Imma an yuhriqa thiyabak, tukang las kalau engkau dekat darinya, dia akan membakar bajumu, atau minimalnya antajida minhu rihan muntinah, minimalnya engkau mendapatkan bau yang tidak enak. Demikian pula kalau engkau bermain dengan teman-teman, dengan pergaulan yang tidak memperhatikan akan agama Allah, lupa akan neraka Allah, lupa akan siksaan Allah, walaupun hari pertamanya engkau tidak langsung melakukan apa yang mereka lakukan, tetapi hari demi hari kemungkaran yang engkau lihat itu menjadi ringan di matamu, menjadi ringan, sehingga menjadi satu hal yang biasa di depanmu. Lebih dari itu, suatu saat engkau akan terjerumus ke dalamnya. Kemudian di antara sebab agar kita dapat istiqamah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Yang keempat adalah senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah walaupun kita bersendirian. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, "At-ta'atu fil khalawat asasu kulli sabat, kama anna al-ma'siyat fil khalawat asasu kulli intikasat." Sesungguhnya melakukan ketaatan, menjaga ketaatan di waktu bersendirian, ini sebab utama seseorang bisa komitmen di atas agama Allah. Sedangkan bermaksiat di waktu bersendirian, itu adalah pintu besar seseorang akan hilang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di sana masih banyak sebab-sebab yang lain. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada saya, kepada bapak yang kami muliakan yang bertanya ini, dan juga kepada segenap kaum muslimin untuk tetap komitmen dan kokoh di atas agama ini. Allahumma amin. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari saudari kita Munai Furda. Khimar dan bajunya itu apa memang harus warna hitam, Ustaz? Bagaimana dengan warna yang lain yang bermotif? Apakah bisa? Silakan, Ustaz. Yang perlu diketahui oleh segenap kaum muslimat yang saya cintai dan hormati rahimani wa rahimahunallah, akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sinfani min ahli an-nar lam arahum." Ada dua jenis dari penghuni neraka sampai hari ini aku belum melihatnya. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasiat ariyat. Wanita memakai baju tapi hakikatnya mereka telanjang. Baju hanya sekedar pewarna kulit, ya. Dapat menggambarkan seluruh auratnya. Yang kedua yang harus diketahui oleh kaum muslimat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al mar'atu aurah, fa idza kharajat istasyarafha syaitan." Wanita itu aurat. Apabila dia keluar, maka syaitan akan memperindah-indahkannya, supaya kaum lelaki terjerumus ke dalam jurang ini. Ya. Yang ketiga yang harus diketahui oleh kaum muslimat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kaum wanita ini dengan menutupi aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Katakanlah pada kaum wanita untuk menjaga pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kemudian Allah menyatakan, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan jangan sekali-kali mereka menampakkan tubuh mereka, perhiasan mereka, kecuali sesuatu yang nampak. Maka dari sini para ulama sepakat bahwa hendaknya kaum muslimat menutupi seluruh tubuhnya. Namun hanya saja mereka berselisih pendapat apakah wajah itu aurat ataukah bukan. Tetapi dari empat imam mazhab mereka sepakat disyariatkannya, dan yang paling afdol bagi kaum wanita adalah menutup wajah mereka. Namun dari empat mazhab ini ada yang berpendapat dia menutup karena aurat, ya, karena wajib. Ada yang berpendapat ini min babil afdaliyah. Tetapi semua mereka sepakat, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dan para ulama mazhab Syafi'iyah berkata, apabila ya, dengan dia membuka wajahnya, dan di wanita yang memiliki keelokan akan menimbulkan fitnah bagi kaum lelaki, maka wajib dia menutupi wajahnya untuk menutupi pintu fitnah. Dan tentunya satu hal yang maklum, bagian yang paling menimbulkan fitnah dari kaum wanita adalah bagian wajah. Karena wajah itu kata para ulama, majma'ul husn, pusat keelokan wanita. Ya, tentunya ketika lelaki melihat wanita, bukan kuku ataupun sepatu yang dia pakai, pasti dia yang melihat ke wajahnya. Ya, bukan melihat kepada betisnya. Oleh karena itu pendapat yang kuat, wajah adalah aurat. Dan ini pendapat mazhab ya, Hambali, dengan beberapa dalil dari Al-Quran Al-Karim. Di antara dalilnya adalah firman Allah dalam surat Nur ayat 31. Ayat yang saya bacakan tadi juga dari An-Nur, bukan Al-Mu'minun. Adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul wa yahfazna furujahun wa la yabdina zinatahun." Hendaknya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka dan jangan menampakkan perhiasan mereka kecuali sesuatu yang memang ternampakkan. "Wal yadhribna bi khumurihinna 'ala juyubihin." Hendaknya mereka menjatuhkan khimar, ya, penutup kepala mereka, ada juyubihinna, sehingga menutupi dada-dada mereka, kecuali kepada beberapa manusia mereka boleh menampakkan, yang Allah sebutkan pada ayat tersebut. Sisi pendalilan dari ayat tersebut bahwa wajah itu wajib ditutupi oleh kaum wanita adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminat untuk menjaga kemaluan mereka. Allah Subhanahu wa taala, dan perintah untuk menjaga kemaluan tentunya adalah perintah untuk menutupi segala pintu yang dapat menyerbuskan manusia ke dalam bab ini, sehingga mereka tidak mampu menjaga apa yang Allah perintahkan dari menjaga kemaluan tersebut. Maka para ulama menyebutkan bahwa menutupi wajah itu adalah wasilah untuk menutupkan pintu sehingga manusia tidak terjerumus ke dalam pintu syahwat, ya, sehingga mereka dapat menjaga kemaluan mereka. Maka kata para ulama ahli tafsir dalam ayat tersebut, apabila menutupi wajah adalah wasilah menjaga kemaluan, maka menutupi wajah adalah wajib. Sebagaimana kaidah menyatakan, al-wasail ahkamul maqasid. Dalil yang kedua, Allah berfirman, wal yadhribna bi khumurihinna 'ala juyumihin. Hendaknya mereka mengkembawahkan dan menurunkan penutup kepala mereka hingga juyub mereka. Khamar itu dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang menutupi kepala manusia. Kata para ulama, apabila wanita diperintahkan untuk menutupkan kepala mereka dengan kain, maka itu sebagai bentuk perintah untuk menutupi wajah. Ya. Karena yang namanya menurunkan pasti akan menutupkan wajah. Karena wajah saja, kepala saja yang dia bukan pusat fitnah bagi kaum lelaki, diperintahkan untuk ditutupkan oleh Allah, maka wajah yang itu pusat kecantikan lebih utama. Saya kira enggak ada lelaki yang terfitnah tergoda dengan wanita yang ya na'udzubillah ya dari Somalia dengan mulut yang mancung terfitnah gara-gara rambut. Tentunya tidak ada. Tetapi dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum wanita untuk menutupi kepala mereka. Kalau wajah bagaimana? Wajah min babil aula, kepala saja yang situ ada kutu, iktombe ini dan itu, Allah perintahkan untuk ditutup. Apalagi dengan wajah. Tayib. Itu beberapa dalil, tentunya banyak masih dalil-dalil di sana yang lain yang menunjukkan wajah itu hendaknya ditutup. Ya insyaallah mudah-mudahan ada waktu khusus kita membahas tentang sifat-sifat pakaian wanita dan apakah wajah itu aurat ataukah bukan aurat menurut pendapat 4 mazhab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan pada waktu yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau warnanya Ustaz, apakah? Naam. Adapun warna, para ulama menyebutkan hukum asalnya semuanya boleh karena tidak ada larangan dari warna-warna tertentu. Ya, tidak ada larangan dari warna-warna tertentu. Adapun warna hitam, maka dia hukumnya boleh karena sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dari Ummu Salamah, beliau berkata, tatkala turun firman Allah, yudinina alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka menurunkan jilbab-jilbab mereka, penutup kepala mereka, maka kata beliau, kharja nisaul ansari ka'anna ala ru'usihinna al-ghirban minal aksiyah. Maka wanita-wanita ansar keluar seakan di atas kepala mereka ada burung gagak karena tertutup dengan kerudung hitam. Ini menunjukkan bahwa warna hitam itu bukan tanda Syiah. Ya, sebagaimana jenggot itu bukan tanda Yahudi. Karena Nabi SAW menyatakan ahfu syawarib wa'fu luha, bersihkan kumis kalian, biarkan jenggot itu tumbuh. Ya. Demikian juga dalam syariat membolehkan warna. Juga boleh selain warna hitam, kata para ulama, selama dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Karena tujuan wanita memakai pakaian untuk menutup aurat supaya kaum lelaki tidak terfitnah. Jangan malah dengan dia menutup aurat membuka pintu fitnah yang lain, yaitu dengan menggunakan warna-warna yang menimbulkan fitnah. Wallahu ta'ala alam, bisawab karena waktu masih ada. Ustaz, karena waktu sudah larut dan Ustaz pun ada yang menunggu di rumah, jadi pertanyaan terakhir Ustaz kita bacakan, dan kami mohon maaf pada pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah akan kita lanjutkan atau kita jawab pada pertemuan selanjutnya, atau nanti Ustaz yang lain bisa juga melanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan terakhir Ustaz ini dari nomor 08236787575 sekian, pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang lagi hamil seringkali terkejut-kejut, apa enggak terjadi apa-apa Ustaz? Apa yang bisa dibaca mungkin dari ayat Al-Quran Ustaz? Apa yang bisa dibaca sehingga bisa tenang, tidak terkejut-kejut lagi maksudnya mungkin? Adapun pertanyaan, kalau orang hamil seringkali terkejut-kejut, apa enggak terjadi apa-apa, maka ini ditanya kepada tim medis. Ya. Adapun secara penyebutan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya tidak tahu dan tidak pernah mendengar bahwa kalau bayi yang terkejut-kejut berarti tanda ini dan itu. Ini pertanyaan lebih tepat untuk ditanyakan, diutarakan kepada para dokter, karena ini ahli mereka. Kata Nabi SAW, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau pertanyaan sebuah perkara dialihkan bukan pada ahlinya, maka tunggu hari kiamat itu dekat. Ya. Tukang sawah ditanya bagaimana untuk otak-atik mobil. Ya hancur mobilnya. Jadi cangkul mobilnya. Demikian juga ditanyakan kepada saya seorang pelajar agama tentang medis. Maka tentunya ini bukan pada tempatnya. Adapun secara agama, maka setelah saya katakan saya tidak tahu dan saya tidak pernah mendengar hadis Nabi. Ya, selama saya menuntut ilmu bahwa kalau bayi terkejut-kejut, maka tanda ini dan itu. Adapun insyaallah tidak ada apa-apa. Adapun pertanyaannya apa yang dibaca, maka Al-Qur'anul Karim adalah obat dalam setiap perkara dan di setiap waktu. Demikian juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebab ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir dan mengingat Allah, hati ini akan tenang. Maka hendaknya seorang berbanyak baca Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di kondisi yang seperti ini maupun di kondisi yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di ruang dengar yang kita cintai ini, radio kita dari Radio Da'wah Syiar Tauhid Aceh 96.1, di waktu yang lain. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf bila ada kata dua kata yang menyinggung hati saudara dan saudari yang saya cintai. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dimanapun Anda berada, itulah sudah dibahas tadi bersama Ustaz Farhan Hafizahullah untuk malam ini. Dan kami mohon maaf, mungkin pertanyaan masih banyak yang enggak terjawab karena waktu kita sudah berakhir. Dan insyaallah akan kita lanjutkan atau kita akan sampaikan ke ustaz-ustaz yang lain, insyaallah akan dijawab pada pertemuan selanjutnya. Para pendengar, kami mohon maaf mungkin dari penyampaian tadi, dari perkataan kami ada yang tidak sesuai, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada para pendengar kami mohon maaf. Itulah yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Farhan, dan kita berdoa kepada Allah sehingga masih bisa atau bisa berjumpa pada lain kesempatan. Saya mewakili kru yang bertugas pada malam ini, Abu Farhan, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.